kebajaan, gotong royong sabeng ketan, pancar karam pamidanan, sugi mukti loh jinami, pamatri har minas tibi, abrim rikrim sewaksi cemas dan gelisah, damai berganti musibah. Tanda-tanda alam yang berkata, paralun jadi bencana. Kita mesti waspada, menjaga negeri tercinta. Meski kita belum tahu tentang perjalanan waktu. Thank you. Kita orang bukan setan, kita orang dari Holland, mau dagang sama kamu. Apakah kamu orang setuju? Jangan bikin malu, mereka adalah tamu. Jangan kurang ajar, culun, sambut dengan sopan santun. Kami mengerti, ingin dagang sama kami. Tapi mengapa berdagang membawa pedang, membuat kami meriang? Kalau dagang mau adil, tidak perlu bawa meriam dan bedil. Kami tidak menakuti, senjata kami miliki hanya untuk bela diri. Bagaimana? Bolehkah membangun loji? Loji, kantor dagang kami. Tuan yang kuhormati, izin loji bukanlah wewenang kami. Para pengagung putuskan nanti. Semoga pengagung surti mengerti. Kami amit mundur pergi, pengagung kami kabari. Pengagung ambil putusan tentang kemauan tuan. Negeri kami negeri subur, dambakan adil dan makmur. Permata khatulistiwa, tanah Sunda yang tercinta. Priangan cantik jelita, anugerah maha kuasa. Durirang durang duraring, durirang durang duraring, durirang durang duraring. Mari berjalan seiring. Durirang durang duraring, durirang durang duraring, durirang durang duraring. Mari berjalan seiring. Durirang durang duraring, durirang durang duraring, durirang durang duraring. Mari berjalan seiring. Beratnya penderitaan. karena raga dan hati mungkin lebih baik mati. Aduh, sabar, sabar anakku, hari takkan selalu kelabu. Besok lusa menjelang, kan datang hari yang terang. Dihina, diperas, dianiaya, kita manusia jantan, mari berontak melawan, lawan, lawan, lawan. Tenang, sabar, anak muda, jangan sampai gelap mata, bertindak jangan gegabah, nanti bisa serba salah. Hei, sabar pun ada batasnya, menunggu kapan waktunya. Harus cepat perhitungan, hilang sesal kemudian, yakin hati dan percaya saatnya hari merdeka. Sekutu berkoar bahwa Indonesia tidak sah merdeka, dianggap melanggar aturan mereka. Jahanam keparat, keparat. Jahanam keparat. Sekutu setan laknat. Merdeka, tetap merdeka, kami bela jiwa raga. Pada Jepang diperintahkan agar Republik harus dibubarkan, pemimpin RI harus ditangkap, dijebloskan penjara dan tali besi. Imperialisme keparat, keparat, keparat. Sekutu setan laknat. Sekutu setan laknat. Tenang, tenang anak muda, janganlah tergesa-gesa. Dinginkan kepala, dinginkan kepala. Tentara Sekutu telah mendarat di Tanjung Priok, dia merapat. Belanda membonceng, turut berlaga bersama Van Hoff, sang pemimpin nikah. Ayo kita lawan mereka, Sekutu dan nikah, tak ada bedanya. Kita hadang, kita terjang, serang, terjang, serang, terjang. Kita hadang, kita terjang, serang, terjang, serang, terjang. Mengapa Sekutu tetap memaksa agar kita mundur keluar kota? 11 kilometer jauhi Bandung, tinggalkan Bandung mereka untung. Memang betul, sejak 20 Desember 1945 Sekutu telah menuntut demarkasi 11 kilometer dari pusat kota Bandung. Kepala Staf Komandemen 1 Jawa Barat Kolonel Abdul Haris Nasution bersama Wali Kota Bandung Samsu Rizal dan Gubernur Jawa Barat Sutarjo terus berdiplomasi menarik ulur demi menyiapkan strategi jitu sedang diatur. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Sekutu selalu bertindak semena-mena. Belanda nikah turut bertingkah ingin kembali sebagai penjajah. Tinggalkan Bandung, biar 1000 peluru menembus jantung. Sekutu dan nikah harus kita gempur, kita gempur sampai hancur lebur. Mari kita gempur sampai hancur lebur. Kami datang dari kota Betawi atas nama Perdana Menteri RI. Bawa amanah resmi dan pasti, demarkasi harus taat dipatuhi. Apa kita tidak malu tunduk perintah Sekutu? Bukan hanya perintah Sekutu, tapi pemerintah RI telah setuju kota Bandung harus ditinggalkan. Tinggalkan Bandung, tinggalkan diplomasi politik, punya aturan. Perintah siap dijalankan, tanda kami taat atasan. Tapi izinkan bikin perhitungan agar musuh tidak keenakan. Ho, hai Sekutu, hai Belanda, janganlah berharap utuh kota Bandung kalau kau sentuh. Agar kamu tidak makin rakus, kota Bandung kami bikin bumi hangus. Kami bikin bumi. bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar. Si Ujang tingginya sebatas pinggang, tadi pakai baju belang. Kemana harus mengungsi? Saya tak punya pemilih. Ikut kami pergi ke selatan, ke arah Pangalengan. Ke selatan, ke selatan, ke arah bakar, bakar, bakar.